Visioning Indonesia Quick Kiamji Mitra bisnis Quick Kiamji berpandangan di era reformasi tingkat kemerosotan moral di lingkaran elit tanah air telah berada pada titik yang sangat mengkhawatirkan yang ditandai dengan kian maraknya korupsi serta nyaris tiadanya efek jera meski upaya pemberantasan korupsi sangat giat dilakukan. Untuk itu dalam web quickkiamji.com ia mengkritisi serta mengajak publik untuk mendiskusikan persoalan ini agar publik benar-benar memahami apa yang menjadi faktor pendorong kerusakan ini. Dan untuk melanjutkan bahasan atas fenomena ini segera kita berbincang dengan Quick Kiamji. Baik Pak Quick, apakah masih ada elit-elit yang bermoral baik yang Bapak nilai mampu melakukan perubahan? Ya, yang rusak lebih dominan. Kalau pada suatu saat yang rusak-rusak ini dominan, yang baik-baik lari. Selalu saya katakan, bad leaders drives out good leader. Pemimpin yang jelek selalu mengusir pemimpin-pemimpin yang baik. Kalau sudah terlampau dominan jumlahnya. Nah, itu kan sebetulnya ada ucapan dalam bidang moneter. Bad money drives out good money. Sekarang juga begitu. Bad leaders drives out good leaders. Benar-benar orang yang benar-benar memikirkan negara. Itu lalu dia berpikir, saya ini punya kekuatan atau tidak membalikkan. Kalau sudah seperti ini, ngaku realistis tidak mempunyai kekuatan, ya sudah. Dia tidak bisa menjalani ini, dia bisa ikut-ikutan kampanye menonjolkan diri, terus nyokong, tidak bisa. Pemimpin yang baik tidak bisa ikut-ikutan begitu. Lebih baik mencari kesibukan lain yang bermanfaat, yang membahagiakan dia, karena dia realistis, saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan saya tidak mau ikut begitu. Lantas, apakah itu berarti kita nyaris tak bisa memperbaiki situasi agar ekonomi kita tidak ikut terpuruk karenanya? Bisa, sangat bisa. Pertama, kalau kita mau paling fundamental, sistem ekonomi Indonesia itu apa? Apa yang boleh oleh pengusaha individual, apa yang tidak boleh? Lalu fungsi pemerintah itu apa tugasnya? Kan dia selalu mengatakan ya melindungi rakyat bla bla bla macam-macam, maka tapi rinci dong apa air minum masuk atau tidak, ketertiban jelas gitu, makanya ada polisi ada ini, lalu infrastruktur ya apa tidak jelas, tapi kok infrastruktur diserahkan swasta gitu, Selat Sunda misalnya, dan Menko itu mengatakan dengan enaknya begitu, uang besar diserahkan swasta, berarti bahwa proyek infrastruktur itu diperbolehkan dijadikan objek untuk mencari laba kan? Nah, apa itu kebijakan yang sadar atau asal berbuat saja karena ingin mesti ada gitu. Demikian Quick Kiamji, Benny Rahmadi, Pas FM.